Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati wa akhwati fillah, hafidhani wa hafidhakumullah jami'an. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca fatwa yang dikeluarkan oleh Al-Lajnah Ad-Daimah Lil-Buhuts Al-Ilmiyah Wal-Ifta', Komite Tetap dalam Urusan Riset dan Fatwa, yang berada di negeri Mamlakatul Arabiyah Tis'udiyah. Komite Tetap ini diisi oleh para ulama kibar, dan kitab yang kita pegang atau yang hendak kita baca ini insyaallah ketika itu masih ada di zaman Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, dan beliau sebagai ketua dari komite tetap ini dan beberapa ulama yang lainnya, diantaranya Syekh Saleh Fauzan dan Mufti yang sekarang Syekh Abdul Aziz dan para ulama yang lainnya. Maka kita insyaallah akan membaca beberapa fatwa mereka yang terkait dengan bulan Ramadan ataupun puasa. Nanti insyaallah pada pertengahan pembacaan ini kita juga akan sebutkan, karena lajnah ini, komite ini diisi oleh beberapa anggota yang dimana tidak semua fatwa yang dikeluarkan oleh komite tetap ini disepakati oleh seluruh anggotanya. Ada beberapa hal yang dimana mereka berbeda pendapat. Maka kebiasaan dan cara mereka ketika mereka menetapkan keputusan atau fatwa dalam suatu permasalahan akan diiringi dengan nama-nama masyaikh, nama-nama ulama yang berpendapat dengan pendapat tersebut. Ada tanda tangan di bawahnya. Nah, yang pasti ya ikhwan, permasalahan seputar Ramadan ataupun Asyam, termasuk dari masail fikhiyah, permasalahan-permasalahan fikih yang tentunya sangat banyak terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah-masalah tersebut, sehingga jangan terlalu diributkan apabila dalam pendapat-pendapat ini kita menemui, atau dalam permasalahan-permasalahan ini kita menemui pendapat-pendapat yang berbeda. Karena memang masalahnya masalah khilaf, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, maka kita pun sebagaimana mereka para ulama lapang dada dalam menerima perbedaan pendapat ini, maka kita pun harus juga bisa menerima lapang dada. Dan apabila kita mengetahui ada perbedaan pendapat, itu semakin menambah wawasan kita untuk kemudian kita tidak bersikap kaku dalam menyikapi suatu masalah, ternyata di situ ada pendapat yang lain, sehingga kita tidak terlalu mengilzamkan dan bersikap keras kepada saudara kita yang berbeda pendapatnya dalam permasalahan-permasalahan tersebut. Karena memang dalam hal tersebut ada para ulama yang telah berselisih atau berbeda pendapat. Namun tentunya di sini karena lajnah ini diisi oleh para ulama kibar dan lebih dari seorang, tentunya pendapat ini cukup kuat dan lumayan kuat, yang banyak tentunya fatwa-fatwa ini pada hakikatnya dibangun di atas dalil. Nah, maka hal-hal ini yang perlu kita ketahui sebelum kita memulai pembacaan fatwa lajnah da'imah ini. Kita akan baca beberapa fatwa yang terkait dengan puasa. Pada hakikatnya pembacaan kita ini lanjutan dari daras atau taklim ana di tempat-tempat yang lain, khusus di bulan Ramadan. Nah, dan sifatnya pun acak, artinya ana pun mengikuti Fahris apa daftar isi, ya. Dan begitu pula tidak semua fatwa ana bacakan yang kira-kira sudah mirip atau serupa ana tinggalkan. Baik, kita mulai dari sebuah fatwa yang ditanyakan kepada lajnah terkait dengan seorang wanita. Di sini ada sebuah pertanyaan. As-su'al atatni ad-daura fi Ramadan wa kanat muddatuha allati tabqa alayya fiha sittatu ayyam. Amma fi syahri Ramadan fa innaha lam ta'ti siwa khamsat ayyam. Wal yawmus sadis fihi syak. Faqad kumtu sabah al-yawm as-sadis fi tamami sa'ati sadisa sabahan wa wajadtuha qad inqata'at wa lam yanzil siwa al-qudrah wa ana ghairu muta'akkidah hal inqata'at qabla tulu'il fajri am ba'da tulu'ihi famadha 'alayya. Pertanyaannya datang dari seorang wanita. Aku datang padaku daurah di Ramadan, yaitu siklus bulanan wanita haid, dan waktunya biasanya yang terjadi pada diriku yaitu 6 hari. Adapun di bulan Ramadan ini datangnya hanya 5 hari. Kemudian pada hari ke-6 muncul keraguan. Karena pada hari ke-6 ini di pagi harinya di jam 6 pagi aku mendapati darah tersebut sudah berhenti. Tidak ada keluar darah kecuali kudrah. Kudrah yaitu bercak berwarna kuning coklat-coklatan. Wa ana ghairu muta'akkidah, dan aku tidak yakin apakah darah tersebut terputus dan berhenti sebelum terbitnya fajar atau setelah terbitnya fajar. Maka apa yang harus aku lakukan? Wa hal alayya an aqdiya hadzal yawm alladzi syakkaitu fi? Apakah aku harus mengqadha hari yang aku ragu pada hari tersebut, yaitu hari ke-6? Wa minal ma'lum anni tatahartu wa ghassaltu wa sallaitu dhuhra wa amsaktu an aklil washrub min tamami sa'ati rabi'ah subahan. Dan perlu diketahui bahwa sungguhnya aku telah bersuci, mandi, suci, kemudian salat zuhur, dan aku menahan dari makan dan minum pada hari tersebut. Dimulai persis pada jam 4 subuh, yaitu ketika terbitnya fajar. Ai qabla ru'yati lil qudrah, yaitu ketika aku sebelum aku melihat kudrah tersebut, bercak tersebut. Walhamdulillah atmamtu siyama dzalikal yaum wa ma ba'dahu duna an ara syai'an siwa al qudrah faqat. Dan alhamdulillah aku menyempurnakan puasa di hari tersebut. Wa ma ba'dahu, dan di hari berikutnya, di mana aku tidak melihat apa-apa, ada darah mengalir, sudah berhenti, kecuali hanya bercak tadi itu. Nah, jadi paham ya, kurang lebih kesimpulannya, sudah berhenti darahnya, tidak melihat, hanya ada bercak kekuningan atau kecoklatan, dia ragu, kemudian dia berpuasa. Seperti itu. Nah, ini gimana? Al-jawab, jawabannya adalah madama annal yauma sadisa minad daurati syahriyah wa annal qudrata muttasilatun bil adah haitsu lam tarai atuhra qablaha fa inna 'alaika qada al yauma sadis alladhi sumtihi li annahu minal 'adati syahriyah. Jawabannya yaitu, selama itu adalah hari ke-6 dari siklus haidmu dan bercak tersebut bersambung dengan hari-hari haidnya, dari sisi engkau belum melihat bahwa dirimu telah suci dari haid tersebut. Artinya begini, seorang wanita ketika haid itu kemudian selesai haidnya, betul-betul bersih, ya. Terkadang dan di luar hari-hari siklusnya, di luar hari haidnya, terkadang setelah itu dia melihat bercak tersebut. Ini kondisi pertama. Selesai bersih, tidak ada bercak, darah tidak ada, bercak tidak ada. Kemudian sudah selesai hari-harinya dia, kemudian melihat bercak tersebut. Ini kondisi pertama. Kondisi kedua, selesai dari atau darah tidak mengalir, namun bercak tersebut masih ada dan bersambung dengan hari-hari haidnya. Ya. Jadi selesai darah lanjut dengan adanya bercak tersebut. Kuning atau kecoklat-coklatan. Ini dua kondisi yang perlu kita ketahui. Ya. Nah, kalau ini sudah dipahami, maka kata Al-Lajna Da'imah, selama kudroh ini bersambung dengan hari-hari haidnya, ya, maka wajib bagi wanita tersebut untuk mengkodok hari ke-6 yang dia berpuasa tersebut, namun dia melihat adanya bercak tersebut. Kenapa? Karena yang demikian ini pada hakikatnya masih bagian dari hari-hari haidnya. Masih bagian dari daurahnya, siklus haidnya. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa bercak yang timbul setelah haid, entah warna kuning ataupun coklat, apabila bersambung dengan hari-hari haid, maka itu teranggap haid. Dilarang wanita untuk berpuasa dan sholat. Adapun apabila terputus dengan masa yang betul-betul bersih dan suci, tidak ada sama sekali, kemudian muncul bercak tersebut, maka bercak ini tidak teranggap sama sekali. Ya. Ketika muncul bercak tersebut dalam kondisi sebelumnya memang sudah terputus, bersih, kemudian muncul bercak tersebut, maka ini dikatakan haid, dia wajib untuk sholat, apabila Ramadan dia wajib untuk berpuasa, suaminya pun boleh untuk mendatanginya. Nah, dipahami ini ya, sehingga perlu dibedakan antara kondisi pertama dan yang kedua. Nah, kemudian soal berikutnya. Dan ini fatwa ditandatangani oleh Ar-Rais, yaitu Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, ketuanya ketika itu. Dan Asy-Syaikh Abdul Aziz Al-Syaikh, wakil ketua, yang dimana sekarang sebagai mufti sepeninggal Syekh bin Baz. Kemudian juga Asy-Syaikh Abdullah Ibnu Qudayan sudah meninggal, dan juga Syekh Saleh Fauzan masih hidup, dan Syekh Bakar Abu Zaid. Nah, kemudian soal berikutnya. As-su'al uqaddimu ilaikum ma'rudi hadha wa fihi uhitukum ilman bi anna walidati kabiratun fisin wa qad balagat ila haddin yumkin an yuqal innahu azal umur bi haythu sarat la ta'rif shay'an min umuriddin awid dunya siwa annaha ta'rifuni idza kallamtuha bi sawti فصارت لا تميز بين ليل ونهار ولا غيره وقد تحيرت بالنسبة للصيام فهل عليها كفارة لأنها عاجزة ولا تقوم بأي ركن من أركان الإسلام وليس ذلك منها تهاونا ولا كسرا ولا كفرا ولكن لكبر سنها لذا أرجو إفتائي هل yalzamuna it'amun anha am la yalzam waffaqakumullah wa saddada khata'akum. Pertanyaannya yaitu, aku menyampaikan kepada kalian wahai para masyayikh, aku sodorkan kepada kalian pertanyaan ini, dan di situ aku sampaikan kepada kalian bahwa sesungguhnya ibuku telah berumur tua, sudah mencapai batasan yang bisa dikatakan sudah azalul umur, sudah usia penghabisan, artinya sudah tua sekali memang. Dari sisi apa, sudah ibuku ini tidak mengetahui apa-apa dari perkara agama dan urusan dunia, urusan agama enggak tahu sudah. Kecuali dia masih mengenal aku, mengetahui aku, apabila aku mengajak bicaranya dengan suaraku. Dan dia sudah tidak bisa membedakan antara malam dan siang, dan yang selainnya. Maka hal ini membuat aku bingung di sisi atau dari sisi puasa. Apakah sudah jatuh baginya kafarah, membayar fidyah, karena dia sudah tidak mampu untuk melakukan apa saja di rukun-rukun Islam. Walaupun yang demikian ini bukan karena dia enggan, malas, atau ingkar atau kufur, tapi karena memang sudah usianya. Maka aku meminta fatwaku ini wahai para masyayikh. Apa yang wajib bagi kami? Apakah kami memberi makan orang miskin atas nama dia, ibuku ini? Atau bagaimana? Mudah-mudahan Allah memberi taufik kepada antum semuanya. Al-jawab, idza kana al-waqi'u ma dzukir, falaysa 'ala ummika syai'un, li'annaha asbahat ghaira mukallafatin bisababi fuqdaniha adz-dzakirah bisababil kibar wat takhrif. Jawabannya, kalau realitanya sebagaimana yang disebutkan, maka tidak ada sama sekali kewajiban bagi ibumu. Karena dia, beliau, pada hakikatnya sudah menjadi orang non-mukallaf. Nah, karena dia sudah kehilangan memorinya. Padahal dia masih mengetahui. Tahu orang, diajak bicara, tahu. Tapi sudah enggak bisa, enggak paham, enggak tahu malam, siang. Nah, ini yang disebut dengan apa? Kondisi apa? Pikun. Jadi pikun itu enggak mesti total apa? Hilang akal secara mutlak menyeluruh, tidak. Nah, yang pasti orang kalau sudah pikun tidak bisa membedakan dan yang lainnya, ya. Maka orang ini enggak ada kewajiban puasa, enggak ada kewajiban qadha, apalagi fidyah dan yang lainnya. Kenapa? Sudah bukan mukallaf. Ini orang kondisi pikun sudah bukan mukallaf. Kalau sudah bukan mukallaf ya sudah. Rufi al-qalam. Sudah diangkat pena, catatan dosa tidak ada sudah. Nah, sebagaimana anak kecil, sebagaimana juga orang yang gila, majnun, ini digolongkan sebagaimana orang yang gila. Nah, walaupun tentunya bukan seperti orang gila, tapi sudah kehilangan memorinya. Sehingga kondisi yang seperti ini sudah tidak perlu apa-apa. Tidak sholat, tidak puasa, tidak haji yang lainnya, kecuali zakat. Karena zakat itu hakul mal. Ya. Selama orang tersebut memiliki harta, ya, maka dan harta tersebut misalnya sudah sampai nisab, sudah sampai haul setahun, maka tetap wajib zakat tersebut. Karena zakat itu hakul mal. Nah, dipahami nih ya? Baik. Sampai di sini, sementara ini ada yang mau tanyakan? Nah, tidak ada fidyah, tidak ada apa-apa lagi sudah. Nah, seperti itu, barakallahu fikum. Taib. Ada pertanyaan? As-su'al ufidu fadilatakum annani fi am 1404 min al-hijriyah aw min hijrati an-nabi alaihi salatu wassalam qaddarallahu alayya bifashalin aw bifashalin kilawi wa qad tammat zira'atu kila wa tammatil 'amaliyah walillahi alhamd walakin fi hadhihi al-muddah min 'am 1404 min al-hijrah ila nihayah 1409 min al-hijrah lam astati' siyam syahr ramadan al-mubarak wa qad kuntu fi hadhihi al-muddah bi it'ami kulli yawmin miskinan hatta nihayah 1409 min al-hijrah. بعدها نصح الطبيب بالصيام بدءا من شهر رمضان عام arba'amiyah wa asyarah. Wafi am alaf arba'amiyah wa ihda asyar, kumtu bisyam qaba'am alaf arba'amiyah wa khamsah. Walbaki arba'u syuhur. Naam, walbaki arba'u syuhur. Arju al-ifadah, hal al-it'am kafin an qada'i syuhur al-arba'ah al-mutabakiyah. Am yalzamuni asyam wa qada'uha. Wallahu yahfadukum. Pertanyaannya, ufid fadilatakum, aku menyampaikan kepada kalian wahai fadilat syekh, bahwa aku pada tahun 1404 Hijriah, berarti antum tahu ini fatwa-fatwa ini dikumpulkan kejadian kurang lebih tahun 1400-an. Sekarang 1400 berapa? 39. Berarti kurang lebih 30 tahunan yang lalu pertanyaan ini dikumpulkan. Pada tahun 1404 Hijriah, qadarullah, Allah takdirkan kepada aku, aku mengalami gagal ginjal. Kemudian dilaksanakan operasi untuk donor ginjal dan selesai operasi tersebut walillahilhamd. Namun pada masa tahun 1404 sampai akhir tahun 1409, aku tidak mampu untuk berpuasa di bulan Ramadan. Dan aku pada masa beberapa tahun ini, ya, melakukan fidyah. It'am kulla yawmin miskin, memberikan setiap hari makanan buat orang miskin sampai di akhir tahun 1409. Kemudian setelah itu dokter menyarankan, menasihatkan atau menginformasikan bahwa aku boleh berpuasa dimulai pada bulan Ramadan tahun 1410. Nah, ya, berarti dia sudah mulai berpuasa tahun 1410. Meninggalkan puasa berarti 1404, 405, 406, 407, 408, 409. 6 tahun. Atau 5 tahun karena 1404-nya itu sudah berpuasa dia. Berarti dimulai dari 1405. Kemudian dia berpuasa 1410. Pada tahun 1411 dia menyelesaikan qada untuk puasa yang dia tinggalkan di tahun 1405. Tinggal tersisa kewajiban berapa? 4 Ramadan. Ya, 4 Ramadan. Kemudian orang ini bertanya, apakah fidyah yang aku lakukan selama tahun-tahun tersebut cukup dari melakukan qada atau tetap harus melakukan qada? Al-jawab, al-wajibu alaika an taqdiya siyamal ashhuril lati lam tasumha bisababi al-marad madam annaka syufita minal marad. Naam. Qala ta'ala wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Jawabannya itu wajib bagi engkau untuk tetap mengqada puasa bulan-bulan yang engkau tinggalkan dengan sebab sakitmu itu, selama engkau memang sudah sembuh dari penyakit tersebut. Karena Allah SWT berfirman, barang siapa yang sakit atau safar, maka wajib bagi dia untuk mengganti hari-hari di waktu yang lain. Nah, antum perhatikan di sini, ya, sudah kurang lebih 4 tahun dia tidak menunaikan Ramadannya. setahun sukses ditunaikan, yang 4 tahun tersisa masih belum. Maka jawabannya tetap wajib untuk mengqadha selama memang dia sudah sembuh total. Artinya setelah itu kondisi normal. Nah, namanya perlu kita perhatikan di sini yang bertanda tangan hanya 3 para ulama. Nah, lajnah ini isinya banyak, ada sekitar 9 atau 7. Nah, tapi di sini yang bertanda tangan hanya 3, yaitu Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Syekh Abdul Razak Afifi, dan Syekh Abdullah Hudayan. Sehingga yang lainnya, Syekh Saleh Fauzan, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, Syekh Bakar Abu Zaid tidak bertanda tangan. Nah, berarti ini pendapat 3 ulama ini. Sementara yang lainnya tidak berpendapat dengan pendapat ini. Al-Muhim, fatwa ini menunjukkan bahwa orang apabila sakit dan setelah itu dia sembuh total, maka dia tetap wajib untuk mengqadha. Nah, ya, barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya, pertanyaannya adalah as-su'al imra'atun maridah bi maradin muzmin falam tasum syahr ramadan alladhi sabaq wa hiya al'an la tastati ta'wid ma fat min al-ayyam allati aftaratha wa in kanat qad aftarat syahr ramadan kullah kama annaha la tamlik ma tunfik bihi aw tut'im bihi wa uhitu 'ilmakum anna al-atibba mana'uha min as-siyam fama la taf'al wa kayfa yakunul hal idza wafat hadhihi al-mar'atu al-maniyah. Barakallahu fikum wa anakum bitaufiqi. Pertanyaannya adalah seorang wanita sakit dengan sakit yang menaun. Sakitnya memang sudah parah, enggak bisa sembuh sudah. Nah. Dia enggak bisa berpuasa di bulan Ramadan. Nah. Dan dia pun sekarang sudah enggak bisa mengganti hari-hari yang dia ketika itu berbuka. Sakit. Nah. Di mana dia, ya dahulu, sudah bulan Ramadan penuh, dia berbuka, enggak berpuasa. Begitu pula, nah ini. Wanita ini enggak memiliki harta untuk dia berinfak atau memberikan makan untuk dia. Dalam kondisi para dokter memang sudah menasihati dan melarang dia untuk berpuasa. Maka apa yang harus dilakukan? Gak mampu berpuasa. Ya kan teorinya kalau sudah gak mampu berpuasa, berarti dia apa? Fidyah. Ini sekarang gak ada yang dipakai untuk membayar fidyah. Gak bisa membayar fidyah. Miskin. Nah, gak punya harta. Maka al-jawab, idza kana al-amru kama dzukir, fa innahu yajibu ala hadhil mar'at antu ti'ima an kulla yawmin miskinan badlan an isyam wa miqdar ma tadfa'uhu an kulli yawmin kilo wa nisfun minat ta'am aladhi yu'kal fil balad. Wa idha kanat fil waqtil hadir la tastati al-it'am fa innahu yaskutu anha. Nah, liqaulillahi azza wa jal fattakullaha mastata'tum. Jawabannya, apabila perkaranya sebagaimana disebutkan, ya, maka wajib bagi perempuan ini tetap untuk memberi makan setiap harinya seorang fakir miskin sebagai pengganti dari puasanya, artinya fidyah. Takarannya yang harus dia berikan setiap hari, yaitu 1,5 kilo. Ini kalau mentah. Ya. Fidyah itu 1,5 kilo. Dari sini kita mengetahui bahwa takaran fidyah ini memang ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan 1,5 kilo. Ada yang mengatakan 1,5 kilo lebih sedikit. Tapi wallahu a'lam bishawab, yang tampaknya lebih rajih adalah pendapat yang mengatakan 1,5 kilo atau kurang lebih nisfu sha'. Kenapa? Karena warid dari sahabat diantaranya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas datang dari beliau bahwa fidyah itu adalah takarannya nisfu sha'. Nisfu sha' ya kurang lebih 1,5 kilo. Nah, maka wallahu a'lam bishawab, ini pendapat yang lebih rajih dan ahwat, lebih berhati-hati. Nah, ini takaran fidyah. Namun kata mereka para masyaikh, apabila di sekarang ternyata di waktu yang dia jalani dia tidak mampu untuk memberikan fidyah, maka yang demikian ini jatuh atau gugur kewajiban dari wanita tersebut. Kenapa? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah semampunya. Puasa enggak bisa. Karena sudah tua, sakit. Sakitnya enggak sembuh-sembuh. Seharusnya fidyah. Fidyah juga enggak bisa. Ya sudah, mau apa lagi? Nah, memang enggak ada kemampuan. Akhirnya ya sudah tidak ada kewajiban bagi dia. Namun kata al-lajnah, wa in at'ama anha ahadul muhsinin min aqaribiha aw ghairihim bi idzniha ajza'a an hadzalik wa lahu fi dzalikal ajr min Allah. Namun apabila ada orang yang ingin berbuat baik, ya, akhirnya entah dari kerabatnya atau dari yang lainnya, akhirnya mengatasnamakan dia untuk membayarkan fidyahnya wanita tersebut dengan tentunya sepengetahuan dan izin wanita tersebut. Nah, maka yang demikian ini mencukupi, artinya bisa. Nah, sehingga wanita tersebut gugur dari kewajiban puasa dan diganti dengan fidyah yang dilakukan oleh orang lain dengan seizin dan sepengetahuan wanita tersebut. Yang ini mujizi, mencukupkan. Taib. Yang bertanda tangan, Syekh bin Baz, Syekh Saleh Fauzan, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, dan Syekh Bakar Abu Zaid. Nah, sampai di sini ada yang mau tanyakan? Sebelum kita lanjut pada fatwa-fatwa berikutnya. Nah, Fadal Abu Yazid. Zakat fitrahiyah. Nah, zakat fitrahiyah. Karena zakat fitrah itu hakul mal. Zakat fitrah itu ilahnya bukan hanya itu sebagai tuhratun lisa'im, ya kan, dalam hadis, tapi juga apa? Tu'matun lil masakin. Untuk, jadi, sebab mengapa zakat fitrah selain untuk pensuci orang yang berpuasa, juga untuk memberi makan orang fakir miskin. Sehingga walaupun tidak berpuasa tetap. Sebagaimana bayi. Bayi bukan mukallaf, ya. Masih bayi. Tetap kena zakat fitrah. Barakallahu fikum. Tadi siapa ada yang bertanya? Nah, Abu Fairuz. Ya. Sakit gagal ginjal, ya. Nah, jadi pertanyaannya, orang yang tadi gagal ginjal itu tadi kan punya hutang 5 tahun dibayar setahun, kan seperti itu ya. Ini sekarang pertanyaannya, setelah itu dia meninggal, belum sempat membayar yang sisa 4 tahun. Apakah apa yang dilakukan oleh walinya? Seperti itu, Virus. Nah, maka kita katakan, sebagian ulama berpendapat, dan ini wallah alam pendapat yang saya ringkas, saya katakan, yang ana lebih yakini, berdasarkan sabda Rasul alaihi salatu wasalam, man mata wa alaihi saum sama anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal dan dia memiliki kewajiban berpuasa, maka walinya berpuasa baginya. Hal ini berlaku bagi orang yang memiliki kewajiban berpuasa namun dia belum sempat berpuasa. Artinya apa? Orang yang sakit ini wajib puasa tidak? Hah? Orang sakit wajib atau tidak? Tidak, ya kan? Orang sakit tidak wajib puasa. Berarti dia tidak memiliki kewajiban puasa. Sakit sembuh, berarti dia sudah normal kan? Berarti kalau sudah normal, berarti kembali dia memiliki hutang, memiliki kewajiban untuk mengqadha, ya kan? Sudah normal. Kondisi orang seperti inilah yang apabila dia sudah normal, sudah jatuh lagi kewajiban dia berpuasa, namun belum sempat berpuasa, dan meninggal, nah ini walinya memuasakan. Ya. Berbeda dengan orang yang sakit. Orang sakit kan tidak wajib berpuasa. Sakit, belum sempat sembuh meninggal. Nah ini gak ada kewajiban dia. Orang yang seperti ini tidak ada kewajiban berpuasa. Sehingga walinya tidak perlu memuasakan. Tidak perlu juga membayar fidyah dan yang lainnya. Dia ada kewajiban. Nah, sehingga jawabannya tinggal dilihat tadi. Ketika dia yang memang sudah sembuh, berarti sudah masih memiliki kewajiban, dan belum sempat, ya walinya memuasakan dia. Siapa walinya? Ya qarib. Siapa saja. Paman, anak, cucu, istri, orang tua, anak, siapa saja. Mau kolektif bisa. Nah, kalau misalnya punya 60 cucu misalnya, kan mungkin. Nah, punya 10 anak, masing-masing 6 anak. Ya kan? Misal. Sehingga dalam sehari 2 tahun terlunasi. Dalam 2 hari selesai. Misal, al-muhim seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Baik. Nah, fadal. Bagaimana? Kalau sudah lupa, ya di apa? Dikira-kira. Hukum asalnya seharusnya jangan sampai. Kenapa kok dia lupa? Kenapa? Waktu sakit? Coba Abu Umar dibantu estafet. Iya. Oh. Ini lain perkara lagi. Orang ini juga kemarin sudah kita bahas ya, yang hadir kemarin di pondok TMB. Ya dulunya kondisinya imannya hanya secuil. Bulan Ramadan gak puasa dia. Ya gitu ya, bukan sakit, bukan apa kan gitu misalnya. Ya sudah, dosa besar dia, artinya dia malas dan yang lainnya. Gimana dia mengkodoknya? Ini alas sahih. Dosa itu terkadang kalau sudah terlalu terlampau, kalau sudah kelewatan, terlampau besar, gak ada kafarohnya. Gak bisa ditebus. Kecuali dengan taubat. Seperti itu. Ya, sehingga alas sahihnya sudah. Kalau dia sudah bertaubat, dengan taubat nasuhah, cukup ini insya Allah. Nah, ya, taubat syaratnya ada 3. Apa saja? Nah, Abu Yazid, hah? Meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Terus berazam untuk tidak mengulangi lagi. Tinggal 1. bertakwa ini penyempurna, tapi yang pokok apa? Kita kalau berdosa apa? Menyesal ya. Ini tobat nasuha. Nah, ketika orang sudah menyesal dari dosa ini, dia kemudian meninggalkan perbuatan ini, artinya sudah ketika bertobat berpuasa terus bersungguh-sungguh untuk tetap berpuasa, enggak mau kembali lagi, ya sudah insyaallah tobatnya diterima dan cukup. Seperti itu nah. Barakallahu fikum. Baik. Siapa tadi ada yang antum? Sama. Baik. Nah, halo. Fidyah dengan takaran 1,5 ya. Bahan mentah. Enggak, kalau mentah tak enggak perlu lauk pauk. Sudah cukup 1,5 beras, 1,5 kilo beras tersebut. Nah, tapi kalau matengan ya sudah sehari-hari kita rata-rata makan apa? Ya itu yang kita berikan. Antum kalau kebiasaannya makan ayam Kentucky misal, ya itu yang difidyakan. Kalau biasanya makan tahu tempe atau telur, ya kurang, pokoknya apa yang kita makan sehari-hari rata-ratanya ya itu. Nah, satu bungkus secukupnya. Nah, fadhol. Satu kali makan. Jadi pertanyaannya, kalau mentah kan 1,5 kilo fidyah. Tapi kalau matang itu untuk sekali makan atau 3 kali makan? Maka jawabannya adalah untuk sekali makan. Nah, satu hari memberi 1 kali makan orang miskin. Nah, barakallahu fikum. Baik. Ini ada pertanyaan. As-su'al, rajulun musafirun fi Ramadan. Wa nawa al-iftar walakinnahu lam yakul. Wa ma'ahu alkah akhadaha wa yamdagh fil alkah hatta ja'a adh-dhuhr. Wa qala ukmil siyami hatta al-maghrib wa uftir fil maghrib. Fama hukmu siyamuhu dhalika al-yawm wa hal alayhi qadha am la? Pertanyaannya adalah, ada seorang musafir melakukan safar di bulan Ramadan, kemudian berniat iftar. Berniat berbuka. Niat. Tapi dia enggak makan, enggak minum. Kecuali dia ada alkah. Alkah ini kayak sejenis permen karet. Ya. Tapi lebih keras, tidak seempuk permen karet yang sekarang. Tapi ya dikunyah. Nah, kemudian dia kunyah. Ya. Tapi enggak ditelan. Kemudian sampai waktu zuhur, dia mengatakan, sudahlah aku sempurnakan puasaku ini sampai maghrib dan aku berbuka di maghrib. Maka bagaimana hukum puasanya ini? Nah, dia hanya mengunyah. Tidak seperti permen karet yang sekarang mungkin ada bahan yang lainnya ditelan. Ini alkah ini seperti luban. Luban itu terbuat dari, enggak tahu di Indonesia ada apa tidak. Antum kalau tahu pohon menyan, ya, itu kan diambil getahnya. Menyan yang keras itu, kemenyan, dupa, itu pada proses sebelum kering, itu bisa dijadikan luban. Itu tadi, sejenis permen karet. Nah, al-muhim, dia hanya mengunyah, tidak sampai ditelan. Kemudian waktu zuhur, dia bilang, ah, sudahlah, selesaikan aja puasanya. Toh belum makan minum, cuma ngunyah aja. Nah, maka bagaimana hukum puasanya? Al-jawab, idza nawa al-iftar au ini tanawala 'alakan faqad aftara wa 'alaihi qada hadzal yawm allazi aftarahu. Jawabannya adalah apabila dia sudah meniatkan berbuka atau dia sudah mengunyah alkah dari itu, sejenis permen karet tersebut, maka sungguh dia telah berbuka. Maka puasanya tidak teranggap. Dan dia wajib untuk mengqadha hari yang dia melakukan puasa dalam kondisi seperti tadi itu. Dari sini kita mengetahui bahwa salah satu pembatal puasa adalah dengan kita berniat berbuka. Nah, sebagaimana puasa tidak sah tanpa adanya niat, maka buka pun menjadi sah apabila sudah ada niat. Namun yang dimaksud di sini betul-betul niat. Beda antara niat dengan hadis nafs. Hadis nafs ini keinginan-keinginan atau lintasan-lintasan seperti itu saja. Nah, bukan niat, bukan belum sampai pada niat, hanya sekedar ada lintasan bayangan. Kalau yang ini beda, tapi ini sekarang niat, memang dia sudah dalam hatinya menginginkan berniat. Hanya belum makan minum jima belum. Maka ini alas sahih juga pembatal puasa. Nah, barakallahu fikum. Walaupun masalah ada khilaf, di sini yang bertanda tangan hanya tiga para ulama, yaitu Syekh bin Baz, Syekh Abdul Razak Afifi, dan Syekh Abdullah Gudayan. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ini ada pertanyaan lagi. As-su'al, nadaran likurbi dukhuli syahir Ramadan al-mubarak wa haitsu inna katibata tayran al-jaysh al-ula bishimaliyah mukallafatun bimuhimmati dawriyat al-hudud al-shimaliyah wa dhalika yatatallabu at-tayran limuddati 6 saat khilal an-nahar al-aqal mimma yuaddi ila badli juhdin kabirin min kibali at-tayyarin ala ta'diyatil muhimmah wa adamil qudrah ala siyam. Li'awamilis salamah. Ilman annahu yatatallabu at-tayran ala fatrataini sabahiyah wa masaiyah. Wa ahyanan tahta talab. Yakun hunaka rihlah idafiyah. Lidha na'mal ar-raf'a lijihad al-mukhtassah. Litaujihina hawla ilzam. At-tayyarin bil iftar litamakkuni min ada'il muhimmah wal muhafadzah 'alal arwah wal mumtalakat. Pertanyaannya, menimbang karena sudah dekatnya bulan Ramadan, kata sang penanya ini, di mana katibah tayran al-jaysh al-ula di Shimaliyah, ini ceritanya ini pilot pesawat tempur. Ya. Menimbang, kata dia, bahwa batalion tempur ke-1 bagian utara itu diberi beban dengan tugas melakukan patroli pada perbatasan-perbatasan negara di sisi utara. Kita mengetahui Al-Mamlakatul Arabiyyah atau Saudi ya, sekitar 30 tahun yang lalu. Sekarang tahun 80-an ya. Itu terjadi perang Iran dan Irak. Ya, masa-masa 80-an, 88, 87. Sementara kita mengetahui Iran dan Irak ini memiliki perbatasan dengan Saudi. Ancaman jelas ketika itu. Nah, maka penerbangan membutuhkan masa waktu tempuh kurang lebih 7 jam selama di siang hari minimalnya. yang dimana hal ini menyebabkan, mengantarkan kepada apa? Badal juhud kabir, betul-betul membutuhkan tenaga ekstra yang luar biasa dari sisi para pilot tersebut untuk menunaikan tugas ini, yang dimana tidak mampu dia untuk berpuasa karena faktor-faktor keamanan. Nah, perlu diketahui bahwa penerbangan tersebut membutuhkan dua kali penerbangan, yaitu ada waktu pagi dan siang atau sore. Dan terkadang di situ ada penerbangan tambahan. Artinya di luar jam tugas pagi dan sore ada penerbangan yang lainnya. Maka kami mengangkat permasalahan ini kepada pihak-pihak yang memang khusus menangani permasalahan ini, yaitu ini, komite tetap ini, untuk memberikan pengarahan kepada kami seputaran ilzam. Kami diilzamkan, diwajibkan untuk berbuka agar mampu melaksanakan kewajiban yang penting ini dan menjaga keselamatan arwah nyawa-nyawanya kaum muslimin dan fasilitas-fasilitas negara. Nah, jadi paham ya pertanyaan, pilot pesawat tempur, tugas negara, penting. Panjang, masa waktu penerbangannya panjang, 6 jam. Nah, patroli. Betul-betul, ya kan, kita mengetahui tugas di udara itu luar biasa emang. Ya kan, gak seperti di darat, di udara betul-betul tekanan udara, oksigen dan yang lainnya betul-betul diperhatikan. Makanya gak sembarang orang boleh nyetir pesawat. Jangan kan pesawat tempur, pesawat biasa aja, apalagi ini pesawat tempur. Nah, tekanan darahnya dicek dan yang lainnya, pokoknya kondisi orangnya harus super. Nah, sama juga tugas di udara menyita tenaga yang luar biasa. Boleh, kemudian mereka diwajibkan untuk berbuka agar bisa mampu menaikkan ini dengan benar, tugas ini. Bagaimana jawabannya? Al-jawab, awalan, mangkana minat tayyarin al-mukallafi nabi muhimmatid dauriyat al-hudud ashimaliyah yabu'ud an muqir au maqar iqamatihi masafat al-qasr wahiya 80 kilometer takriban jajalahu al-fitru idha ghadar al-bunyan wa inda'at ad-dururah ila an yuftir qabla al-iqla' falabas. Pertama yang perlu diketahui, barang siapa dari kalangan pilot pesawat tempur ini yang dibebani dengan tugas patroli di perbatasan utara negara, di mana patroli ini sudah sejauh meninggalkan tempat tinggalnya dia, jarak perjalanan boleh dikosor sholat, yaitu kurang lebih 80 km. Maka dia boleh untuk berbuka apabila sudah meninggalkan pemukiman. Ya, qadar al-bunyan, yaitu pemukiman sudah tidak ada, ada yang memang sudah jauh, silakan berbuka karena sudah safar. Kemudian, bukan itu saja, apabila memang ada tugas yang darurat yang mengharuskan dia untuk melakukan tugas ini, yang dengannya dia harus untuk berbuka, sebelum take off ya, in take off, sebelum pesawat take off, berarti dia masih di tempatnya, ya kan? Tapi karena memang tugas yang kondisinya seperti ini, dia masih pesawat belum take off, apakah boleh berbuka? Maka jawabannya boleh, karena memang darurat. Nah, tugas negara penting memang. Permasalahannya bukan permasalahan seorang dua orang, tapi negara. Nah, maka walaupun pesawat belum take off, belum meluncur, dia masih di bandara dan butuh untuk melakukan hal ini, maka silahkan dia berbuka, karena ini darurat. Ini yang pertama yang perlu diketahui. Ini juga persis dengan kejadian apa? Kita perlu melakukan langkah darurat menyelamatkan orang. Entah kebakaran atau orang tenggelam, ya silahkan. Nah, kalau dengan kita tidak berbuka khawatir orang tersebut meninggal, kita nggak ada kemampuan untuk renang jaraknya jauh misalnya, berubah. Ini juga persis sama dengan ketika ada suatu negeri kaum muslimin diserang oleh negeri kafir misalnya, yang mengharuskan ditegakkannya jihad, yang apabila orang berpuasa tersebut tidak mampu untuk berjihad, maka berbuka. Nah, walaupun dia bukan musafir, walaupun dia bukan sakit, karena darurat. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, man kana duna hadhil masafah minhum wa kana la budda min qiyamihi bi muhimmatid dawriyat hifazan ala maslahatil ummah wa la yatamakkanu minal qiyam bi hadhil muhimmah illa wa huwa muftirun jazalahu al-fitr tahqiqan lil maslahah wa dar'an lil mafsadah. Kata komite ini, barang siapa anggap sudah patrolinya ini di bawah jarak safar, enggak sampai jarak safar, tapi memang dia harus menunaikan tugas ini dalam rangka menjaga maslahat umat, dan dia tidak memungkinkan untuk melakukan tugas ini kecuali dia berbuka, maka silahkan dia berbuka. Nah, karena ini untuk merealisasikan maslahatnya lebih umum dan untuk menolak mafsadah lebih umum. Dia tidak berpuasa, ini puasa itu maslahat bagi dia. Nah, sementara umat butuh untuk ditolong, butuh untuk dicegah mafsadahnya, maka kondisi yang seperti ini didahulukan maslahat yang lebih besar. Nah, yang ketiga, salisan man ada minhum ila maqar iqamatihi asna'an nahar walan ya'uda ilal qiyam bihadhil muhimmah fi baqiyati yaumihi wajaba alaihi al-imsak. Kata al-lajnah, para ulama ini, barang siapa yang sudah kembali dari tugas di pertengahan siang hari dan dia tidak bertugas lagi di hari tersebut, tidak kembali bertugas, maka dia wajib untuk menahan sisa hari yang dia berbuka di hari tersebut. Jadi dia mendapat tugas sampai jam 2 siang, dia sudah berbuka ini. Jam 2 siang selesai, dia enggak bertugas lagi di hari tersebut. Maka dalam rangka mimba bil adab untuk dia menahan puasa, makan dan minum. Walaupun masalah khilaf, ya, anak pribadi lebih cenderung kepada pendapat mengatakan boleh, silahkan saja. Yang penting tidak secara terang-terangan dan terbuka. Karena memang orang ini mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa. Nah, sebagaimana musafir mendapat rukhsah untuk tidak berpuasa, dalam rangka apa? Ya untuk melakukan hal-hal yang dia boleh untuk melakukannya. Maka sama dengan ini. Sebagaimana orang sakit mendapat rukhsah boleh untuk makan dan minum, sama. Orang yang seperti ini pun boleh, tapi masalahnya khilaf. Wallahu a'lam bishawab. Yang keempat yang perlu diketahui, ala kullin min haula al-qadha. Namun tetap wajib bagi mereka para pilot ini untuk mengqadha. Ya. Nah. Barakallahu fikum. Yang bertandangan Syekh bin Baz, Syekh Saleh Fauzan dan Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Nah. Baik, sampai di sini ada yang mau tanyakan? Sebelum kita lanjut pada pertanyaan berikutnya. Nah, fadhal Abu Miftah. Apa? Sopir bis antar provinsi emang tugas negara dia. Tapi kalau bisnya antar provinsi, lihat antar provinsinya ini jaraknya jarak safar atau bukan. Nah, ya. Jakarta ke Bekasi, ini antar provinsi ini. Iya enggak? Kan DKI Jakarta kan provinsi sendiri. Ini kan bukan jarak safar, ya. Anggap bukan jarak safar, ya jangan berbuka. Nah. Tapi kalau jarak safar silahkan. Walaupun dia tiap hari tugasnya sopir, silahkan. Karena dia musafir. Nah, selama dia musafir, maka dia mendapatkan rukhsah untuk berbuka. Kapan mengkodoknya, long dia sopir terus? Ya, Ya pokoknya dia harus mengqadha seperti itu. Nah, di bulan Ramadan dia mendapat rukhsah silahkan, tapi di bulan yang lain dia wajib untuk mengqadha. Nah. Barakallahu fikum. Baik. Nah, fadhal. Pada saat apa? Pertempuran di darat. Di mana itu? Misal, ya, terus. Nah, itu tadi Tiang Ana sampaikan. Tadi misalnya di kita diserang oleh musuh. Ya kan? Kalau enggak berbuka, kita lemes, enggak mampu untuk menghadapi musuh. Ya, berbuka. Nah, berbuka. Nah, bahkan bisa dikatakan pada kondisi tertentu wajib untuk berbuka. Apabila sampai dengan tidak berbuka akhirnya menyebabkan kekalahan bagi kaum muslimin, kehormatan kaum muslimin, wanita-wanita kaum muslimin terlecehkan, nyawa kaum muslimin, maka wajib bagi dia untuk berbuka. Nah, seperti itu. Baik. Menjaga, ya tergantung. Kalau dibutuhkan dia berbuka, harus, ya. Kalau enggak gitu dia misalnya loyo, tergantung berbatasnya di mana. Kondisi yang memang mencekam, memang harus berbuka. Seperti sekarang di Saudi dengan Yaman, ini luar biasa sekarang. Hudud, perbatasan antara Yaman dan Saudi ini, nah, adapun sekedar perbatasan Indonesia, Timur Leste, misal, atau Indonesia, Malaysia, atau Papua yang ancamannya mungkin tidak serius, ya tetap selama dia mukim ya berbuka berpuasa atau berpuasa sehingga dilihat sikonnya. Nah, barakallahu fikum. Nah, khabar. Masalah niat. Niat apakah harus di awal bulan apakah cukup di awal bulan Ramadan saja ataukah harus setiap hari? Ini kembalinya kepada permasalahan apakah puasa Ramadannya adalah ibadah yang suatu ibadah yang bersambung satu bulan ini atau setiap harinya terputus. Seperti itu. Nah, ya. Bagi yang berpendapat bahwa bulan Ramadan itu sebuah ibadah rangkaian yang tidak terputus, maka ya cukup di awal Ramadan. Nah. Namun apabila yang berpendapat bahwa puasa Ramadan hari per harinya ini terputus, maka ya harus dia berpuasa meniatkan di malam harinya setiap malam. Mana yang rajih? Wallahu a'lam bishawab. Kalau yang ana lebih cenderung yaitu ibadah ini adalah ibadah yang terputus. Nah, karena memang siang hari adalah siang hari, malam hari adalah malam hari. Tidak ada ceritanya kita berpuasa di malam hari. Nah, kecuali wisol, tapi hukum asal kita pada malam hari berbuka sehingga itu terputus. Tapi kalau kita lihat ujung-ujungnya bagi yang tidak safar sama sekali, ya, ini pada hakikatnya tidak ada perbedaan. Kenapa? Orang yang tidak safar selama bulan Ramadan, dia masuk bulan Ramadan awal, dia meniatkan untuk puasa. Ya. Hari tersebut dia berpuasa, berbuka, pada malam harinya dia taraweh. Coba mau tidur, bilang ke istrinya nanti bangun 3:30 untuk sahur. Ya. Itu sudah ada niat puasa otomatis. Sangat susah ditemui bagi orang yang mukim, tidak kemana-mana, bulan Ramadan, pada setiap malamnya tidak ada niat. Karena dengan sahur itu sudah otomatis dia paham bahwa dia akan berpuasa. Nah, seperti itu. Kecuali mungkin dia sempat sakit. Ya. Sakit seminggu atau perempuan haid. Nah, ini lain lagi. Mungkin dia butuh untuk memperbarui niatnya. Ya. Atau orang safar sama. Safar 3 hari 4 hari dia selesai safar memperbaiki niatnya. Tapi yang mukim berbuka aja, ketika berbuka sudah tahu besoknya mau puasa lagi. Sahurnya apa, lauknya, ini sudah ada otomatis di hatinya niat untuk berpuasa pada besok pagi harinya. Sehingga insya Allah Pak, kondisi orang yang mukim, sehat, tidak sakit, tidak safar, itu insya Allah mudah. Nah, niat insya Allah ada, sehingga gak usah was-wasa, gak usah khawatir. Nah, tapi anggap misalnya terjadi, ala sahih, wala alam yang ana lebih yakini, setiap malamnya tetap berniat. Nah, barakallahu fikum. Baik. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan, as-su'al, idza kuntu azma katsiran wa at'ab ma'ar ra'i, fa hal uftir ramadan wa aqdihi fi ma ba'd? Wajazakumullahu khairan. Apabila aku sering haus dan sering payah, ma'ra'i, bersamaan dengan apa, menggembala. Berarti ini penggembala ini. Ceritanya penggembala dia. Apakah boleh aku berbuka di bulan Ramadan dan aku mengkodoknya di waktu lain? Tolong yang pegang anak-anak ya. Yang pegang anak-anak, tolong ditenangkan anak-anaknya. Al-jawab, al-amal fi ra'i laisa udhran yubihu laka al-fitra fi Ramadan. Yajibu alaika asyam wahtisabul ajr wa thawab fi sabr ala ma yalhaquka min ta'ab wa dhama. Wasayu'inuka Allah ala dhalika insya'Allah ta'ala. Jawabannya adalah, pekerjaan menggembala itu bukan uzur yang membolehkan engkau untuk berbuka di bulan Ramadan. Maka tetap wajib bagi engkau untuk berpuasa. Engkau ihtisabul ajr, mengharap pahala dari Allah atas kesabaran yang menimpa engkau dari rasa haus dan payah ini. Nah, maka insya Allah Allah akan tolong engkau. Nah, antum tahu kondisi penggembala, apalagi di negeri Arab di masa-masa saif, musim panas. Ini luar biasa panasnya. Bisa sampai mencapai 50 derajat Celcius, 51 derajat Celcius, 49 derajat Celcius. Kita aja yang di Karawang sudah kepanasan. Nah, tapi toh ternyata ini bukan udzur yang membolehkan seorang untuk meninggalkan puasa Ramadan. Hal ini mengingatkan kita pada pertanyaan lupa nah di mana tukang beca misalnya atau kuli atau yang lainnya, selama dia mukim, pekerjaan apapun ya sudah, bukan udzur bagi dia untuk berpuasa. Dan kalau dia jujur dalam niatan ingin berpuasa, Allah pasti akan bantu. Dan terbukti bisa orang. Kalau dia mungkin awalnya berat, tapi sudah terbiasa, insya Allah bisa. Ya kalau nggak mau payah, ya cari pekerjaan yang lain. Kalau dia susah untuk meninggalkan pekerjaan tersebut, biasakan dirinya. Al-muhim, pekerjaan-pekerjaan tersebut bukan uzur untuk meninggalkan puasa. Kecuali sifatnya insidental, kondisional. Ya, pada hari-hari tertentu dia bekerja payah, pusing luar biasa. Nah, mungkin hampir pingsan dan yang lainnya. Ya, seperti ini silahkan berbuka. Nah, tapi terus dia mengalami hal seperti ini, ya ini enggak boleh, bukan uzur bagi dia untuk berpuasa. Kalau memang betul dia terus pusing, cari pekerjaan yang lainnya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian Al-lajnah, komite ini membawakan firman Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ila qawlihi ta'ala syahr ramadhan alladzi unzila fil qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, faman syahida minkumusyahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra, wa anta bihamdillah lasta maridan wala musafiran fawajaba alayka as-sawm. Ini perhatikan. Lajnah di sini berdalil dengan firman Allah, wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian berpuasa agar kalian bertakwa. Sampai kepada firman-Nya yang artinya syahr Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan bayyinat minal huda wal furqan. Barang siapa yang mendapatkan dari kalian bulan tersebut, syahid dari dia adalah mukim, maka hendaklah dia berpuasa. Dan barang siapa yang sakit atau safar, maka silahkan berbuka dan mengganti di hari yang lainnya. Kemudian kata lajnah, adapun engkau wahai penanya, alhamdulillah engkau bukan orang yang sakit dan juga bukan orang yang safar, sehingga tetap wajib bagi engkau untuk berpuasa. Nah, yang bertanda tangan Syekh bin Baz, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, Syekh Abdullah Gudayan, Syekh Saleh Fauzan, dan Syekh Bakar Abu Zaid. Nah, baik. Pertanyaan berikutnya, ada yang mau tanyakan? Nah, fadhal. Nah, ya. Hadis man lam yada qaul azur wa amal bih wal jah fa laysa lillahi haja min an yada ta'ama wa syaraba aw kama qaul Mustafa alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang tidak meninggalkan qaul azur, ucapan-ucapan yang batil, ya, perbuatan-perbuatan yang mungkar, maka Allah enggak butuh terhadap puasanya. Nah, sebagian mungkin ibaratnya puasanya sia-sia. Nah, kita katakan bahwa dari sisi sah atau tidaknya sah, karena pembatal puasa ya sudah jelas. Tapi pembatal puasa ya makan, minum, jima, ya. Namun yang perlu kita ketahui bahwa Allah mewajibkan puasa itu dalam rangka agar kita bertakwa. Kalau dengan kita puasa tidak kita bertakwa, berarti pahala apa yang mau diharapkan dari pahala puasa orang yang meninggalkan makan minumnya tapi tidak meninggalkan ucapan-ucapan yang batil, perbuatan-perbuatan yang batil. Dia menahan dari mubahat. Puasa itu kan menahan dari perkara-perkara yang mubah, makan, minum, jima ini kan mubah. Tapi dia enggak menahan dari perkara yang mungkar, dari perkara yang haram. Apa maksud dari puasanya kalau begitu? Makanya Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, "Rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal 'atash." Fakat bisa jadi ada seorang berpuasa cuma dapat dari puasanya apa? Lapar dan haus, pahala enggak dapat. Nah, sehingga makna ini adalah bahwa puasanya sah tapi pahala yang diharapkan tidak ada. Nah, karena puasa itu dalam rangka bertakwa, malah dia tidak bertakwa. Sehingga itu yang dimaksud. Adapun sahnya sah, tidak perlu mengqadha dan yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Kecuali perbuatan mungkar tersebut berkaitan dengan pembatal puasa. Ya. Seperti zina dan yang lainnya. Baik. Satu pertanyaan lagi kita baca insyaallah. Namun sebelum kita dengarkan bersama, karena ini ternyata ditulis, dimasukkan dalam kitab ini, dikumpulkan. Perlu kita ketahui para ulama membenci pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya masih belum terjadi. Nah, kadang atau ya Syekh, bagaimana hukumnya ini dan itu, dia rinci terus ditanya. Ini sudah terjadi belum? Ini dibenci. Nah, lo belum terjadi. Kenapa ditanyakan? Apalagi yang kadang agak nyeleneh-nyeleneh gitu. Nah, tapi dalam hal-hal yang memang sudah terjadi, sudah orang tersebut melakukannya. Nah, ini walaupun pertanyaan-pertanyaan sifatnya agak aneh, nyeleneh atau bahkan vulgar, ya maka perlu untuk dijawab, dan pertanyaan ini memang terkadang perlu untuk dirinci agar mendapatkan jawaban yang gambarannya biar lengkap, agar jawabannya pas. Ya. Sehingga banyak kalau kita membuka kitab-kitab fikih, hal-hal yang memang dibahas oleh para ulama kadang agak nyeleneh tapi terjadi. Maka ini ada sebuah pertanyaan juga yang lumayan cukup mengenaskan. Pertanyaannya adalah panjang. Anda langsung bacakan Indonesia saja ya, Anda terjemahkan langsung. Biar enggak habis waktu. Pertanyaannya yang artinya dalam bahasa Indonesia kurang lebihnya, aku seorang pemuda, umurku sudah sampai mencapai 30 tahun. Sudah menikah, sudah punya anak-anak, alhamdulillah. Dan juga alhamdulillah aku menjaga sholat. Ya. Kemudian juga Ramadan, sholat isya, berpuasa, tarawih, tahajud di Masjid Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian suatu hari di bulan Ramadan, pernah suatu ketika di suatu malam setelah selesai tahajud, aku pergi untuk menunaikan, mencari kebutuhan di pasar. Ketika aku membeli beberapa barang untuk sedekah, aku melihat seorang wanita yang cantik sekali. Wanita ini memfitnah. Tidak bisa aku tutupi dari engkau bahwa aku terfitnah dengan wanita ini. Tapi aku berta'awud dari syaitan rajim. Kemudian aku pulang ke rumah. Tanpa terjadi apapun. Al-muhim, setelah melakukan sholat subuh, ketika aku ingin tidur, aku gak bisa tidur. Kenapa? Aku ufakir wa atakhayyal tilkal mar'ah. Terbayang-bayang perempuan tadi. Nah, ini memang fitnahnya perempuan ya. Maka sudah ini kaum perempuan harus paham bahwa wanita itu fitnah. Dari depan fitnah, dari belakang fitnah. Entah mau tutup lengkap, entah tidak lebih-lebih. Nah, fitnah luar biasa perempuan. Setelah sholat subuh mau tidur gak bisa. Kebayang-bayang perempuan ini. Akhirnya, al-muhim, aku berusaha tidur. Gak bisa. Istriku ada di sebelahku. Maka aku mulai bermain-main dengan istriku. Nah, sambil membayangkan perempuan tersebut. Nah, ya ikhwan, ya inilah memang fitnahnya perempuan. Memang luar biasa. Na'udzubillah min syarri dzalik. Makanya kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, taraktu fitnatan adallal ar-rijal minan nisa. Tidak pernah aku tinggalkan sebuah fitnah yang lebih memudaratkan bagi kaum laki-laki dari fitnahnya kaum perempuan. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam. Nah, bahkan perempuan ini, orang laki-laki yang teguh pendiriannya, kokoh pendiriannya, kena perempuan meleleh itu. Nah, aglaba lilubbi ahadin minkum. Tidak ada aku melihat seorang yang lebih mampu mengalahkan apa otak atau pikiran seorang laki yang hazim dari salah seorang di antara kalian, wahai perempuan. Ini fitnah perempuan memang luar biasa. Al-muhim, kembali kepada pertanyaan. Biar tidak berpanjang lebar. Mulai muda'abah dengan istrinya. Muda'abah ini artinya di sini muqaddimah jima. Ya. Mainnya artinya main yang itu. Sambil membayangkan perempuan tersebut. Nah ini, orang ini merinci. Aku jelaskan lebih. Ini alafu minkum. Ana tidak bermaksud vulgar, tapi ya ini yang tertulis di sini seperti itu. Ini kita ilmiah ya. Sampai bagaimana namo? Sudahlah, enggak usah dibahas sekarang aja deh. Ya. Sudah kita cukupkan aja ya. Hah? Ana juga malu mau ngomong. Hah? Sudah di sudah waktunya Pak Hendi ya. Banyak hujan, berarti jangan ya. Sudahlah jangan dah, ditunda insyaallah ya. Baik. Allahu minkum. Sebetulnya ini bagus, tapi ya sudahlah, terlalu ntar nanti insyaallah di lain waktu insyaallah. Nah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.